Kalau tiba sampai waktunya, manusia akan tinggalkan dunia. Harta dan benda tiada terbawa, hanya amal dan perbuatannya menjadi saksi pertama kali. Terkenang kala masa hidupnya, berbahagialah orang yang takwa. Terkenang kala masa hidupku, berbahagia.